Saksi kisah rumit dua hati yang menjerit bila bara sumpah cinta dipaksa untuk berpisah semakin panas kian membakar api dendam bagai lahan menyebar dan tegarnya cinta direnggut kekuasaan berdalih darah tradisi keserakahan materi karena patah hati terlanjur berjanji suci cerita seperti ini lagi-lagi pasti berakhir tragedi. Esok atau lusa, aku, engkau atau dia kan mendengar kisah tadi kan kembali dan kembali terjadi. Masih banyak saja orang tak mengerti cinta, rahasia yang maha kuasa tiada terjawab kata. Selama manusia tak menghargai sesama, dunia akan semakin penuh dengan kasih sayang, cinta yang terlarang, cinta yang terlarang, lagi-lagi pasti.